وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Sebuah ayat atau potongan ayat, salah satu ayat yang dibacakan oleh imamuna Al-Ustaz Ibrahim bin Muhammad As-Sewet Hafizahullah wa yadfa'anhu kulla su'in wa makruh. Walaupun ayat ini konteksnya berbicara tentang perselisihan yang terjadi di kalangan Bani Israel terkait seorang jiwa yang dibunuh dan mereka saling menuduh berupaya menyembunyikan rahasia. Namun ayat ini sebagaimana telah dipelajari oleh talabatul ilm dalam usul at-tafsir atau qawaidut tafsir, al-ibra bi'umumil lafz la bi-khususis sabab, bahwa pelajaran yang diambil dan hukum yang diambil dari sebuah ayat bergantung kepada keumuman lafaz dan redaksi ayat tersebut, tidak terbatas dengan kekhususan sebab yang berkaitan dengan turunnya atau kisah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Maka bersifat umum kepada semua pihak hingga yaumil qiyamah, termasuk kita semuanya yang ada di masjid ini dan seluruh kaum muslimin. Allah mengatakan, wallahu mukhrijum ma kuntum tattumun, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menguak, akan menampakkan segala sesuatu yang kalian sembunyikan. Apa-apa yang kalian berupaya menutupinya. Ayat ini akan membuat khawatir dan sedih, takut setiap mukmin yang beriman yang mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tersembunyi dalam sanubari kita atau kita sembunyikan di dalam dada kita akan nampak cepat atau lambat di dunia ini atau tertunda di akhirat nanti. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu melakukan islah nufus, pembenahan jiwa, pembenahan hati. Hati yang sering kita mendengar hadis Rasul dibacakan tentangnya, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sungguh di dalam jasad ini ada sekerat daging yang apabila dia baik akan menjadi baik seluruh tubuhnya, dan apabila dia jelek akan menjadi jelek seluruh tubuhnya. Ketahui itu adalah qalbu, hati. Jika hati ini baik, maka akidah dia menjadi baik, manhaj dia menjadi lurus, akhlak dia akan terbimbing, ibadahnya menjadi baik, dan seterusnya. Namun apabila sebaliknya, kalbu itu tidak baik, kalbu yang tersembunyi di dalam dada ini melenceng atau kotor, maka akan menjadi kotor dan tidak baik seluruh anggota tubuh yang lainnya. Hanya sejauh mana seseorang mampu menyembunyikan itu, berapa lama dia akan mampu menyembunyikannya. Tetapi Allah mengatakan, wallahu mukhrijum ma kuntum tabtun. Mahma takun inda mri'in min khaliqatin, wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Demikian sang penyair ini menyatakan betapa akhlak seseorang, betapa seseorang itu berperangai dan berakhlak, walaupun dia berusaha menyembunyikannya, tidak nampak ke hadapan manusia, pasti suatu saat akan nampak. Ini semua mengingatkan kita sekali lagi untuk berbenah. Islahul batin muqaddam ala islahul zahir. Upaya membenahi perkara yang batin, yang tidak nampak, tidak terdengar, itu harus mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan islah al-zahir. Dan dua-duanya penting. Kita talabatul ilm, kita ahlus sunnah, awlan nas bidzalik. Orang yang paling terpanggil dan harus terdepan dalam upaya membenahi sarairuna, perkara yang rahasia yang ada pada masing-masing kita. Yang paling rahasia yang pertama adalah qalbu, yang tadi kita dengarkan bersama tentangnya. Memang benar manusia atau bahkan seluruh makhluk, tidak ada yang dapat mengetahui isi hati orang. Memang benar, yang mengetahui isi hati manusia hanyalah zat yang mengabarkan tentang dirinya, innallaha alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam sanubari, yang tersembunyi di balik dada manusia. Namun al-a'mal al-zahirah unwan ma fil qulub, bahwa perbuatan-perbuatan yang zahirah, yang nampak, terlihat, terdengar, itu adalah tanda-tanda dan indikator hati seseorang. Kenapa dia lisannya suka mencela? Kenapa lisannya keras? Kenapa bakhil, syahih, pelit? Kenapa dia malas berta'awun? Kenapa dia malas beribadah? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Ini semua adalah indikator sesuatu yang ada di dalam hati. Sehingga kita sering mendengar ulama kita berbicara, fulan ma yuridul khair. Kalau si fulan ini benar-benar dia enggak menginginkan kebaikan. Kadang-kadang al-juhala mengatakan, dari mana syekh tahu isi hati manusia? Dari mana beliau tahu? Sampai beliau mengatakan bahwa dia tidak menginginkan kebaikan. Barakallahu fikum. Demikian disebutkan bahwa amal-amal zahir, amalan lisan, anggota badan adalah indikator, tanda-tanda. Maka dari itu, ikhwani fiddin azani Allah iyakum, yang pertama kali saya dan antum semuanya insyaallah terpanggil adalah pembenahan ma fil qulub. Yang pertama dan utama adalah selalu menjaga kelurusan niat, kelurusan hati, iradah, kehendak. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, dan setiap pribadi akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita sebagai talabatul ilm duduk di masjid mendengar, menyimak, mencatat dan yang lainnya adalah sebuah amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang secara zahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan fadailnya, antara lain adalah man ta'allama al-Qur'an khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kegiatan belajar dan mengajar. Belajar Al-Qur'an qiraahnya, belajar Al-Qur'an tentang makna dan hukum-hukumnya, semuanya masuk dalam khairiyah ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Namun ini sangat bergantung kepada yang tadi, innamal a'mal binniyat. Amalan yang sangat besar ini yang Rasulullah menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, upaya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke al-jannah. Namun ini pun sangat berkaitan dengan islahul batin, pembenahan sesuatu yang batin tadi. Bahkan dalam konteks ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhallah. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ilmu itu dituntut, dipelajari, dikaji, ditulis untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, demikian semestinya, namun pada kenyataannya dia mempelajari itu untuk mendapatkan sesuatu nilai duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Nilai duniawi itu bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk popularitas, bisa dalam bentuk banyaknya pengikut yang menyanjung dia, yang menyambutnya, dan seterusnya dari perkara-perkara dunia. Maka sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Yang menentukan ternyata sesuatu yang di dalam hati. Ketika apa yang ada di dalam hati itu baik, maka yang zahir ini, yang terlihat dan terdengar, itu menjadi baik. Baik sekarang dan baik nanti di akhirat. Namun ketika itu berbalik, maka sebaliknya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat untuk diri saya pertama, kemudian antum semuanya. Yang kedua, ketahui bahwasanya Kita semua ini butuh kepada pertolongan Allah. Enggak seorang pun dari kita yang tidak butuh kepada pertolongannya. Pertolongan untuk kita bisa tetap menjadi seorang muslim yang berakidah lurus sampai ya'tiyanal yaqin, benar-benar datang kepada kita kematian. Menjaga iman, menjaga akidah, kelurusan ibadah dan akhlak. Kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah ditolong oleh Allah, fala mudillalah, enggak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya walaupun dahsyat serangan fitnah, syahwat maupun syubhat. Karena Allah sudah menghendaki untuk menolong dia. Berarti kita sangat butuh kepada pertolongan Allah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kita sangat butuh pertolongan Allah dengan segala bentuknya. Pertolongan Allah dalam bentuk kesempatan kita mendapatkan syafaat dari pihak-pihak yang Allah izinkan dan Allah ridai untuk memberikan syafaat. Syafaat dimudahkannya hisab. Syafaat dikeluarkannya kita dari api neraka. Syafaat untuk kemudian ditingkatkan dan dinaikkan derajat kita di jannah. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk pertolongan Allah di hari kiamat nanti. Kita semua membutuhkannya, namun ketahui bahwa nasrullah, pertolongan Allah untuk kita semuanya, ada sebab-sebabnya. Ada medianya. Barang siapa menempuhnya, besar kemungkinan dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak menempuhnya, besar kemungkinan dia gagal mendapatkan pertolongan Allah. Kita berada di pagi hari ini. Kita teringat dengan hadis Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seorang di hari pagi dia masih mukmin, masih muslim. Di sore hari dia telah menjadi kafir. Kata ulama, imma hadzal kufur an yakuna kufran akbar mukhrijan an millatil Islam, wa imma yakuna kufran asghar lam yukhrijhu an dairatil Islam. Bisa saja kekufuran ini adalah kekufuran akbar yang mengeluarkan seseorang dari status muslim menjadi kafir, atau dia kufur asghar yang belum mengeluarkannya dari lingkaran Islam. Di pagi hari dia muslim, di sore hari dia menjadi kafir. Sekarang kita berada di pagi itu. Kita berada di waktu pagi. Kita butuh pertolongan dari Allah hari ini untuk tidak terjatuh dalam apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita butuh pertolongan Allah untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Kita enggak memiliki hidayah diri kita sendiri, apalagi hidayah anak istri kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang kau cintai. Kau cintai karena kekerabatannya, perkawanannya, atau kau cintai dia untuk mendapatkan hidayah walaupun tidak ada hubungan apapun. Tak akan mampu. Tetapi dialah Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang kafir, hidup di negeri kafir, ternyata dia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Dan sebaliknya, Betapa banyaknya orang yang lahir dari kedua orang tua yang mukmin dan mukminah, terdidik dengan pendidikan Islam, namun dia mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Allah Maha berkehendak. Allah memberikan pertolongannya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Berarti kita sangat butuh kepada Allah. Allah As-Samad. Yang kata para ulama, makna As-Samad adalah alladzi ilaihi yasmudu jami'ul khalaiq fi hawaijihim. Yang kepadanya lah segala makhluk ini menunjukkan, mengarahkan berbagai kebutuhan mereka. Segala makhluk, termasuk kita, membutuhkan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk anak istri kita. Maka ketahuilah bahwa nasrullah lahu asbabuhu. Nasrullah itu ada sebab-sebabnya. Di antara sebab nasrullah, dan ini yang kedua, adalah asyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, dengan meyakini bahwa kenikmatan ini kalau bukan karenanya kita tidak akan mampu meraihnya. Dengan yang ketiga, menempatkannya pada tempat yang memang Allah ridhai, yang Allah kehendaki. Demikian Allah menyatakan, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bahwa jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat tersebut. Ditambah oleh Allah. Dan itu pertolongan dari Allah. Nikmat kelurusan akidahnya ditambah lagi oleh Allah. Dalam bentuk penjagaan kelurusan akidah. Kelurusan iman. Kelurusan ibadahnya. Kelurusan akhlaknya. Ini yang dibutuhkan oleh setiap hamba. La in syakartum la azidannakum. Kalau ada orang yang dulunya istiqamah tiba-tiba tidak istiqamah, yang dahulunya berada di atas akidah dan manhaj yang lurus, tiba-tiba dia menyimpang, coba dikoreksi. Kenapa Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya untuk tetap berada di atas akidah yang lurus dan manhaj yang lurus? Coba dievaluasi. Mungkin dia tidak termasuk orang yang ikhlas dalam bermanhaj dan berakidah dan bersunnah. Atau dia termasuk orang yang tidak bersyukur. Tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah menyatakan, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Yang ketiga dari asbab an-nasr adalah menolong agama Allah. Dalam keadaan Allah enggak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada pertolongan Allah. Wallahu wal ghani. Dialah Allah yang Maha tidak butuh. Tetapi Allah ma'azinaihi bahwa hamidun majid. Bersama Allah tidak butuh sedikit pun kepada siapapun, tetapi Allah itu hamid, majid, Maha terpuji Allah. Beda dengan manusia, ketika dia merasa tidak butuh, dia akan mencibirkan orang, dia akan meremehkan manusia, dia akan merendahkan sekitarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama sifat al-ghina yang maha agung, maha besar. Tetapi Allah itu hamid, hakim, halim. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. menolong di dunia dalam bentuk dikokohkannya kita di hadapan musuh-musuh Allah, kaum kuffar dan al-munafiqin. Pertolongan Allah itu bisa dalam bentuk diselamatkannya iman kita, akidah kita. Pertolongan Allah itu bisa juga datang di akhirat nanti, di saat seluruh manusia sangat-sangat menunggu pertolongan tersebut. Cemas, takut, khawatir. Di saat itu datang Nasrullah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Menolong agama Allah dengan mengamalkannya, sebelum itu mempelajarinya, mengamalkannya dan menyampaikannya kepada manusia. In tansurullaha yansurkum. Pertanyaannya, sudahkah kita ini termasuk orang-orang yang menolong agama Allah? Ini pertanyaan besar. Untuk kemudian kita termasuk orang-orang yang pantas berhak mendapatkan Nasrullah. Itu ada pada kita jawabannya. Namun itu tadi, secara zahir segala sesuatu itu nampak. Ada tanda-tandanya. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang sebab datangnya pertolongan Allah yang ketiga ini, penting untuk saya sebutkan dan saya akhiri majlis nanti dengan insya Allah dengan poin yang ketiga ini. Di antara asbab an-nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Jalla wa'ala untuk kita adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang sering dibaca pada permulaan atau muqaddimah muhadarah atau durus. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah qawlan sadida. Ucapkanlah qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Pasti Allah akan meluruskan, membenahi amalan-amalan kalian. Membenahi iman kita, lurus. Ada syahwat mengganggunya, Allah selamatkan. Ada syubhat menyerangnya, Allah selamatkan lagi. Hari ini, besok, lusa, terus hari demi hari, Allah jaga dia. Dijaga imannya, akidahnya, Allah jaga. Yuslih lakum a'malakum. Jami'il a'mal. Jami'il a'mal. Seluruh amalan Allah perbaiki. Dengan sebab apa? At-taqwa dan qawlan sadida. Dijelaskan oleh a'immah, apa itu qawlan sadida? Ay sidqan la kadhiba fihi. Ucapan yang jujur, yang tidak mengandung dusta padanya. Adlan la zulma fihi. Ucapan yang adil, sesuai dengan porsinya, yang tidak mengandung kezaliman terhadap siapapun. Haqqan la batila fi, ucapan yang hak, kebenaran, kebenaran, kebenaran, yang tidak mengandung, tidak tercampur dengan kebatilan, kebatilan. Ini qawlan sadida. Di dalam kita bermuamalah, dalam kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, jaga baik-baik lisan kita. Ucapan yang jujur, ucapan yang adil, ucapan yang benar. akan menjadi sebab besar Allah meluruskan amalan kita. Kalau ada orang yang dahulunya istiqamah, kemudian jatuh pada dhalalah, perlu dievaluasi. Apa sebabnya? Perlu ditinjau ulang. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sebab yang berikutnya adalah dari asbabun nasr, as-sidq, kejujuran. Kejujuran hati, kejujuran anggota badan kita. As-sidqu mirip dengan masalah keikhlasan. Namun ditekankan oleh para ulama masalah as-sidq. Yang semoga Allah memberikannya kepada kita semuanya, saya dan antum. Jujur di dalam dia bermanhaj, jujur di dalam berakidah. Jangan sampai kemudian terbongkar dan terkuak apa yang selama ini kita sembunyikan di dalam hati kita. Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr. Wajib atas kalian untuk bersifat jujur. Jujur dalam lisannya, jujur dalam amalannya, jujur dalam ta'awunnya, jujur dalam dakwahnya, jujur dalam talabul ilminya. Karena kejujuran ini, kata Nabi, akan mengantarkan dia kepada kebajikan berikutnya. Jujur sekarang, datang kebajikan. Jujur berikutnya, akan datang kebajikan berikutnya. Wa iyyakum wal kadzib. Waspada kalian dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kedustaan itu akan mengarahkan, menggiring dia kepada kefajiran, kejahatan, kefasikan, kejelekan. Kejelekan akhlaknya, kejelekan manhajnya, kejelekan imannya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dan semua ini akan datang proses uji coba atau pengujian, ikhtibar, untuk terpisahkan mana as-sadiqin, mana al-kadzibin. Proses itu berjalan terus, berjalan. Hari ini atau kemarin kita lolos, belum tentu hari ini kita lolos dari ujian itu. Hari ini kita lolos, selamat. Hari besok menunggu. Demikian terus hingga kita mengakhiri hidup ini. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Berapa banyak seorang hamba dia siap menjual akidah dan manhajnya untuk sesuatu perkara yang enggak bernilai. Kenapa sebabnya? Karena dia belum jujur di dalam bermanhaj. Dia belum jujur. Mungkin dia bertaklid. Mungkin dia ikut-ikutan. Tidak di atas ilmu. Atau ada tujuan-tujuan lain yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ada di antara hamba Allah yang menilai bahwa gengsi dia lebih mahal dibandingkan manhaj. Atau menilai bahwa popularitas itu lebih mahal dan lebih berharga dibandingkan manhaj. Bahkan ada yang menilainya bahwa materi itu lebih berharga dibandingkan manhaj dan akidahnya. terbukti ketika dia dihadapkan dengan sebuah ujian, dia bermasalah dengan seseorang yang menyinggung perasaannya, menyinggung perasaan, mungkin dengan lisan temannya atau sikap-sikap temannya. Karena ketersinggungan, dia bisa menjual manhajnya. Dia bisa berpindah manhaj. Apa sebabnya? Apakah ada syubhat yang menyerang hatinya dan dia tidak mampu untuk mencabut kembali syubhat tersebut? Tidak. Dia sudah belajar dan dia tahu syubhat tersebut itu adalah syubhat dan itu salah. Dan sudah terbantah oleh para ulama. Sudah. Tapi ada sesuatu dalam hatinya. Atau dia merasa diremehkan. Merasa diremehkan di sebuah lingkungan. Lingkungan dakwah, lingkungan pendidikan, lingkungan ta'awun. Tersinggung dia. Karena ketersinggungan tadi, dia siap untuk menjual manhajnya. Bisa manin bakhsin darahima ma'duda. Dengan nilai yang tak berharga. Apa nilai itu tadi? Ketersinggungan. Apa nilai tersebut? Gengsi. Dan ini sudah banyak terjadi. Yang sekarang kita mendengarnya, melihatnya telah jatuh pada penyimpangan-penyimpangan. Tidak semuanya karena syubhat. Ada yang dikarenakan persaingan di saat dia thalabul ilmi. Kebetulan Allah beri kepada si fulan kelebihan, kepandaian, kemampuan hafalan yang tangguh. Beberapa kawannya ini belum Allah beri tersebut. Kemudian dia muncul iri, dengki. Di sebuah lingkungan, Allah jadikan si fulan dan si illan dan si za'fan ini maqbulin indan nas. Diterima di hadapan teman-temannya di kalangan, di lingkungan. Disenangi oleh lingkungan. Ya. Ada sebagian yang tidak demikian. Karena satu dan lain hal, lingkungan tidak menyukainya. Karena satu dan lain hal, lingkungan merasa gak nyaman berkawan dan bersebelahan dengannya. Muncul hasad. Muncul iri dengki. Karenanya dia siap untuk berseberangan dalam urusan manhaj dengan kawan-kawannya tadi. Gak ada syubhat. Gak ada sebenarnya. Maka dari itu, di antara asbabun nasr, sebab datangnya pertolongan ada Allah adalah as-sidq. Ya talabatul ilm, jaga baik-baik kehidupan hubungan di antara antum. Tidak jarang terjadi persisian manhaj di kalangan duat dimulai di saat mereka thullabul ilm. Persaingan, ketersinggungan, ketidaknyamanan terus berlanjut. Tolong, dakwah dan manhaj ini mahal. Dakwah dan manhaj ini jauh lebih berharga dibandingkan diri kita. Dakwah dan manhaj ini sebenarnya enggak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepadanya. Ketika kita mencoba mencampakkannya dan menjualnya, dia enggak butuh kepada kita. Dia enggak butuh. Maka dari itu, kunu ma'as-sadiqin, bersamalah dengan orang-orang yang jujur, berkawanlah dengan mereka. Kemudian kita kembali kepada asbab nasr yang tadi telah disebutkan dan saya tunda adalah, ketahui di antara asbabun nasr adalah kita menolong agama Allah, menolong hamba-hamba Allah untuk istiqamah. Menolong agama Allah dengan cara menolong hamba-hamba Allah untuk mengerti dan faham tentang iman. Untuk mengerti dan faham tentang akidah, tentang ibadah yang benar, tentang akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya dalam hadisnya Rasul menyatakan innallaha fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhi. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan selalu bersama seorang hamba ketika hamba tersebut selalu dalam upaya menolong saudaranya. Anda ingin hidayah untuk diri Anda? Antum menginginkan istiqamah untuk diri antum sampai datangnya al-maut? Jawabannya na'am, tentu. Tolong hamba Allah yang lain untuk istiqamah. Antum menginginkan hidayah untuk anak-anak antum agar mereka menjadi ahli sunnah as-sadiqun, maka tolonglah anak-anak muslimin, anak-anak saudara-saudara kita, untuk mereka mengerti akidah, iman, manhaj yang lurus. Tolong. Pasti Allah akan menolong Anda. Tolonglah secara zahir dan tolonglah secara batin. Innallaha fi aunil 'abd ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dalam pendidikan ini, amalan yang sangat besar. Ma'had kita ini salah satu ma'had ahli sunnah di Indonesia ini, yang di tempat inilah dididik anak-anak kita. Di tempat inilah dibina akidah, iman, manhaj, akhlak anak-anak kita. Maka barang siapa yang menginginkan hidayah untuk anaknya, tolonglah anak-anak saudara kita. Dengan apa menolongnya? Pertama dengan doa. Antum sebagai pengurus, antum sebagai ikhwan biasa, antum sebagai mudarris, doakan anak-anak didik kita. Berikan hidayah ya Allah kepada mereka. Jauhkan dari mereka asu wal fahsya. Jauhkan dari mereka ya Allah perbuatan jelek dan perbuatan kotor. Doa kepada Allah, terus doakan. Kemudian ta'awun secara fisik. Apa yang bisa kita berikan untuk pendidikan kita? Yang paling mahalnya setelah doa adalah antum berta'awun dengan ma'had terkait aturan-aturan yang telah diletakkan oleh ma'had. Antum sebagai wali talabah, sebagai wali murid, mengenali aturan-aturan tersebut, dihargai, dijalani bersama. Apa yang menjadi ganjalan bagi antum bisa ditanyakan kepada ustaz dengan baik, dengan penuh adab, dengan ilmiah, bukan menjadi perbincangan. Ini kita sudah enggak menolong mahad. Bukan menjadi perbincangan di rumah tangga antara suami dengan istri. Wah, itu peraturan yang itu enggak benar, itu mestinya salah, pondok mestinya enggak begitu. Lah, antum jangan berbicara itu dengan istri sekedar pergunjingan di rumah. Kalau antum mau berbicara dengan istri di rumah atau istri kepada suaminya, sampaikan dengan sopan. Masya Allah, ma'had itu berijtihad menentukan aturan ini. Dan ini baik. Gitu antum berbicara kepada istri. Ini peraturan baik. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang nanti saya ingin coba klarifikasi. Saya ingin tanya dulu kepada pengurus. Saya ingin tanya dulu kepada ustaz. Mungkin ada sesuatu yang belum saya pahamin. Ada sesuatu yang mereka para pengurus dan para ustadz mengetahui latar belakangnya yang saya gak tahu. Jangan kemudian kita arogan, kita musta'jil, terburu-buru dengan kata-kata yang pedas, kata-kata yang tajam, apalagi menjadi perbincangan di grup-grup medsos ini. Jangan. Barakallahu fikum. Mahat ini membutuhkan pertolongan dari antum. Atau berbicara di halayak ramai. Kalau sering mungkin saya membahasakan jangan berakhlak dengan akhlaknya Dzul Khuwaisirah. Akhlaknya Dzul Khuwaisirah itu apa? Merasa paling benar sendiri, orang lain salah. Merasa kebijakannya yang paling benar, kebijakan orang lain gak benar. Kemudian akhlak berikutnya terburu-buru. Yang ketiga, kata-katanya gak pantas. Yang keempat, waktu dan tempat penyampaiannya tidak seperti itu. Antum lihat kisah Dzul Khuwaisirah yang mengatakan, "I'dil ya Muhammad, inna hadhil qisma ma urida biha wajh Allah." Datang terburu-buru, bukan pakai unggah-ungguh. Di situ ada sahabat-sahabat yang lebih tinggi darinya, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan yang lainnya. Di antara akhlak Dzul Khuwaisirah adalah dia merasa yang terbaik di antara yang ada di situ. Merasa yang terbagus idenya. Ini jangan terjadi akhlak-akhlak seperti ini. Disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, ketika beliau bersama beberapa sahabatnya di masjid, tiba-tiba datang seorang pria. Kemudian pria tersebut sholat. Selesai sholat, datang menemui Nabi dan Nabi bertanya, "Aku bertanya kepadamu, ketika kamu tadi datang, apakah kamu meyakini, mengira ada seseorang di sini yang lebih baik darimu?" "Enggak. Enggak ada." Dia berkeyakinan bahwa tak seorang pun di majlis itu yang lebih baik dari dirinya. Datang sholat dengan nampak khusyuk. Yang kemudian ketika orang ini pergi, Rasul mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Idhab faqtulhu." Kejar orang itu dan bunuh dia. Abu Bakar mengejarnya. Fawajadahu qa'iman yusalli. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan orang itu sedang sholat. Qala nuhina an qatlil musallin. Kita ini dilarang dalam syariat Islam untuk membunuh orang yang sholat. Ragu Abu Bakar, tapi ini perintah Nabi. Nabi memerintahkan berdasarkan wahyu. Bertentangan di hati Abu Bakar As-Siddiq. Faqala radhiyallahu anhu, "Kalau aku kembali dan aku akan meminta perintah ulang dari Nabi, ingin meminta komando baru dari Nabi yang meyakinkannya, lakukan tetap walaupun kamu melihat dia sholat." Kembalilah kepada Nabi dan Nabi bertanya, "Apa yang kau dapat wahai Abu Bakar?" "Ya Rasulullah, wajadtuhu qa'iman yusalli waqad nuhina an qatlil musallin." "Qala ya Umar, idhab faqtulhu." Rasulullah tidak menyatakan kepada Abu Bakar, "Kamu ulangi, tetap lakukan." Tapi Rasulullah menyatakan, "Wahai Umar, kamu sekarang berangkat dan bunuh dia." Fawajadahu sajidan. Umar datang ke tempat itu mendapati pria tersebut sedang sujud. Menimpa Umar apa yang menimpa Abu Bakar As-Siddiq. Ingin rasanya, kata Umar, "Aku datang kepada Nabi dan meminta perintah baru lagi. Komando baru." "Walakin," kata Umar, "kadista'marahu man huwa afdal minni." Telah berupaya meminta komando ulang, perintah ulang orang yang lebih baik dariku, lebih mulia dariku. Siapa? Abu Bakar. Coba perhatikan tawabuknya sahabat. Dan itu di hatinya dia ucapkan. Dia katakan, "Abu Bakar yang lebih afdal dariku sudah mencoba meminta perintah ulang. Tapi Rasulullah tidak mengabulkannya. Lalu siapa aku?" Tapi dicoba. "Ya Rasulullah, aku mendapatkan dia sedang sujud. Sementara kita dilarang membunuh orang yang sholat." Kemudian Rasul menyatakan, "Idhab ya Ali, faqtulhu in wajadtahu." Terakhir. "Engkau berangkat wahai Ali." Umar sudah selesai. "Bunuh dia kalau kamu masih dapatin dia." Sudah, Enggak ada alasan kalau masih didapatin apapun kondisinya. Ali berangkat, ternyata orang itu sudah enggak ada. Hikmah yang bisa diambil dari sini, ternyata orang ini disebutkan dia bersama kaum Khawarij. Orang ini bersama kaum teroris Khawarij. Ada yang menyebutkan bahwa orang itu adalah Dzul Khuwaisirah. Merasa paling benar, egois, sehingga sulit menerima nasihat. Merasa ide-idenya yang terbaik, sehingga sulit menerima masukan. Bisanya mengkritisi. Itu pun dengan cara yang tidak disertai adab, sopan santun, ketenangan, kata-kata yang tepat, husnudzon. Maka dari itu ya ikhwan, ini adalah sebuah pendidikan yang besar. Saya katakan besar ini. Ini besar. Pendidikan mujahidin. Maka tolong dibantu. Dengan cara apa? Segala yang sudah diaturkan di sini, diletakkan sebagai aturan, antum jalanin. Ma'had melarang ini, melarang itu, melarang ini terkait anak-anak. Coba dipenuhin. Ada sesuatu yang antum tidak mengerti, coba bertanya dengan baik, husnudzon, menuduh diri antum yang tidak faham permasalahan. Jangan datang dalam keadaan yakin bahwa salah ini salah. Lah. Kenapa saya tekankan ini? Banyak ma'had yang terganggu roda pendidikannya karena di situ masih adanya orang-orang yang seperti ini. Terganggu. Dan akhirnya kita capek, lelah, tenaga terkuras. Padahal kita masih dalam perjalanan panjang membutuhkan tenaga yang banyak. Ya ikhwan, tolonglah pendidikan ini dengan akhlak yang mulia. Kemudian, barakallahu fikum jami'an. Perlu disadari bahwa anak-anak kita ini, dan ini saya ulang-ulang, anak-anak kita ini akan hidup di masa yang lebih berat dari masa kita hidup, kecuali Allah menghendaki berbeda dari apa yang kita perkirakan. Kalau hitungan di atas kertas, peristiwa demi peristiwa 30 tahun terakhir yang menimpa negeri kita Indonesia ini semakin terpuruk. Terpuruk keamanannya, terpuruk politiknya, terpuruk ekonominya, terpuruk sikap saling percaya antar elemen masyarakat. Terpuruk moralnya, akidahnya, berbagai penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan terus bermunculan. Kesyirikan dibela, dibiayai dengan atas nama budaya. Liberalisme terus dipromosikan. Terus terjadi di negeri kita. Kondisi ini memprihatinkan. Antum yang sekarang mungkin berumur 50 tahun. Coba ingat-ingat 30 tahun ketika antum masih seperti mereka umurnya. Mungkin di skala itu antum gak kebayang. Gak kepikir adanya kemungkaran-kemungkaran yang sekarang terjadi. Kalau disebutkan bahwa telah terjadi kemungkaran ini, kemungkaran itu. 30-40 tahun yang lalu antum gak percaya, masa mungkin. Dan sekarang terjadi pada anak-anak kita. Sekarang terjadi. Kalau kita melihat perkembangan ini, ya, mereka ini nampak akan hidup pada masa yang lebih sulit. Kita khawatir anak-anak kita di saat menghadapi tantangan yang besar tadi, dia menjadi munafik. Kita khawatir anak-anak kita ini nanti, sebagaimana kita khawatir terhadap diri kita, saat menghadapi ujian yang berat nanti, gak siap istiqomah. Gak siap mempertahankan akidah. Dengan kata lain dia menjadi munafik. Ya. Dzul wajhain, memiliki dua wajah. Yati ilaha ula biwajah wa ilaha ula biwajah. Datang menemui pihak yang ini dengan wajah tersendiri, dengan warna tersendiri. Kepada pihak yang ini juga demikian. Kenapa? Gak siap menanggung resiko. Kenapa tidak siap mengandung resiko? Persiapannya, pendidikannya, tidak terbina dengan baik. Maka menjadi tugas kita. Kita menginginkan anak-anak ini beribu-ribu kali lebih baik daripada kita. Beribu-ribu kali lebih baik imannya, kekokohannya, keistiqomahannya, kejujurannya. Tentu untuk sebuah tujuan yang besar seperti ini, gak mungkin tanpa ada kesungguhan dari kita, tanpa ada keikhlasan, tanpa ada kejujuran. Maka dari itu kami berharap kepada teman-teman semuanya untuk benar-benar menjadikan pendidikan ini sebagai amalan tertinggi dalam hidupnya. Didukung, dibela dengan ilmiah. Kemudian yang berikutnya, antum tahu betapa umat Islam sekarang dihadapkan dengan berbagai upaya untuk menyesatkan akidah dan iman mereka. Yang liberalnya, yang syiahnya, yang khawarijnya, yang sufinya, yang orang-orang sekulernya, yang munafikinnya, al-yahud, wan-nasara, semuanya. Umat Islam sekarang dihadapkan dengan itu. Maka kita ahlus sunnah harus tampil. Harus tampil untuk memberikan sumbangsih untuk umat ini. Menyelamatkan akidah mereka dengan izin Allah. Menyelamatkan akidah mereka dari ancaman-ancaman syubhat. Mereka bekerja loh. Sekarang ini bekerja. Di saat kita mengadakan kajian ini, mereka juga punya kaderisasi upaya demi upaya. Syiahnya sekarang ini terus mereka melakukan kaderisasi terhadap anak-anak mereka. Khawarijnya. Antum lihat itu sempat beredar kan video anak-anak khawarij di Syria. Seumuran ini anak-anak kecil ini. Dengan berbaju doreng. Wah, semangat takfir. Semangat memberontak. Semangat untuk membunuh. Dipupuk terus penghinaan terhadap negeri kita, terhadap negara kita. Dilatih sejak kecil militansinya. Dan mereka mengatasnamakan ahlus sunnah, mengatasnamakan salafi. Sehingga sekarang nama dakwah salafi ini tercoreng. Sehingga ada beberapa pihak yang menyimpulkan bahwa teroris itu adalah salafi wahabi. Kita kena getahnya. Nama baik. Kalau kita sebagai pribadi, gak ada masalah. Tapi kita dalam pengertian sebagai manhaj. Maka kita gak boleh tinggal diam. Kita harus berbuat. Di dalam mengkanter kaum munafikin. Dan ini bagian daripada jihad. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya. Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai sekalian nabi, perangi, tegakkanlah jihad terhadap kaum kuffar dan kaum munafiqin. Kalau jihad bisayf wassinan, jihad dalam pengertian dengan senjata, sesuai dengan zamannya, itu bukan wewenang kita. Itu adalah wewenang waliul amr. Kita hanya bisa melakukannya jika diminta. Jika dipanggil untuk menolong waliul amr. Wa idastum firtum famfiru. Kata Nabi. La hijrata ba'dal fath walakin niyat jihadun wa niyah. Wa idastum firtum famfiru. Jika kalian diminta oleh waliul amr dipanggil untuk berjihad, penuhilah panggilan tersebut. Itu tugas waliul amr. Tapi al-jihad bil hujjati wal bayan. Jihad dengan menegakkan hujjah, menegakkan ilmu, menjelaskan kepada umat yang batil adalah batil, yang hak adalah hak. Ini bagian daripada jihad yang mulia. Dan ini yang bisa kita lakukan. Dengan dakwah. Disertai dengan akhlak yang mulia. Dakwah yang didirikan di atas ilmu, di atas hikmah. Di antara hikmah yang sekarang sedang diupayakan oleh ahlus sunnah dalam berjihad, harapannya termasuk apa yang Allah perintahkan di dalam ayatnya, fala tut'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kalian mengikuti, mentaati kemauan atau ajakan orang-orang kafir, program-program mereka, manuver mereka, jangan, kata Allah. Dan hendaknya kalian menegakkan jihad dengan Al-Quran ini di dalam memerangi mereka dengan jihad yang besar. Menjelaskan Al-Quran, isi Al-Quran, apa yang dinyatakan batil oleh Al-Quran, kita katakan batil. Karenanya, sebagaimana sudah disampaikan oleh asatidah kita, hafizahumullah, dalam beberapa waktu dekat ini, insyaallah akan diadakan kembali program Tebar Media Jilid Kedua. Kalau yang sebelumnya tentang bahaya laten komunisme, dan alhamdulillah sudah tersebar di banyak tempat di negeri ini, dari ujung barat negeri ini Aceh hingga ke Merauke, dengan ta'awun salafiyin yang mayoritasnya adalah fukara, maka Tebar Media Jilid Kedua akan dimulai dalam waktu dekat. Siapa yang ingin berjihad dengan ilmunya, silakan memberikan sumbangsih ilmunya. Barang siapa yang ingin berjihad dengan hartanya, infak dan sedekah untuk membiayai jihad yang besar ini, Tebar Media Jilid Kedua yang insya Allah judulnya adalah mengapa terorisme tak kunjung habis. Umat membutuhkannya. Masyarakat, tokoh agama, pendidik di sekolah-sekolah, para orang tua, waliul amr membutuhkan keterangan-keterangan ahli sunnah. Dan ini bagian daripada jihad menggunakan Al-Quran, menggunakan ilmu. Barang siapa yang bisa berta'awun dengan fisiknya, silakan ikut andil di dalam membagikan dan menyebarluaskan media tersebut. Atau dia bisa dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan fisiknya, dan itu yang tertinggi. Kemudian ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk didukung oleh semua ikhwan, karena kita butuh terhadap amalan ini. Kalau enggak salah, per eksemplarnya itu dihargai 5.000 rupiah. Di tengah-tengah kita ada Ustaz kita, Ustaz Qamar, sebagai ketua pimpinan umum majalah syariah. Begitu Ustaz Qamar, 5.000 rupiah. Nah, 5.000 rupiah itu uang jajan anak-anak sehari. Bahkan ada anak-anak itu yang uang jajannya sehari sampai 10.000. Iya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz gak tahu, ada di antara kami yang 20 ribu sehari. Ana sih masih mengiranya 5 ribu itu sudah besar. Rp5.000 uang jajan kita itu bisa menjadi sebab hidayahnya orang. Mungkin ada seorang pemuda yang hampir larut dalam pemikiran teroris Khawarij. Hampir dia terjerumus. Mendapatkan majalah ini, dia baca, dapat hidayah. Rasulullah SAW menyatakan, man da'a ila hudan kana lahu ka'ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajak manusia berdakwah, menyeru kepada sebuah hidayah, kepada sebuah kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya yang melakukan nasihat, mengamalkan hidayah tersebut. Ini kesempatan besar bagi kita semuanya. Maka dengan dibimbing oleh Ustaduna di Cirebon ini, Ustaduna Ustad Muhammad Hafizahullah, didukung oleh para asatidah yang lainnya dan pengurus-pengurus ikhwanna jazakumullah khairan kathiran, ikhwan bisa menghubungi mereka semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan memberkahinya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam majlis nasihat di pagi hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.